Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang-orang modern itu mau kerja keras, padahal banyak di antara mereka yang tidak merasa nikmat, tidak senang dan gembira dengan atau oleh kerja itu. Banyak orang modern yang terpaksa berangkat dari rumahnya pagi-pagi buta menuju kantor untuk bekerja sepanjang hari dan tiba di rumahnya kembali mungkin hampir tengah malam. Itu sebuah perjuangan yang dahsyat. Namun banyak di antara mereka yang kedahsyatan itu tidak menjadi kenikmatan dan kegembiraan, melainkan merupakan tumpukan bahan-bahan yang membuat mereka tersiksa, marah diam-diam, atau stres. Mereka tahu bahwa kerja mereka itu suatu perbuatan baik, apalagi jelas terkait erat dengan perjuangan untuk keluarga, istri, dan anak-anak. Tetapi peta pembelajaran manusia modern di sekolah-sekolah sampai yang setinggi apapun, tidak pernah ada kurikulum yang menghubungkan antara kerja keras dengan perbuatan baik serta dengan kegembiraan hati dan kenikmatan jiwa. Maka diam-diam jauh di lubuk hati mereka sebenarnya merasa semua kerja ini tidak akan pernah dilakukan andai kata tidak terpaksa karena ada kewajiban keluarga. Mereka sukses dalam bekerja, berhasil membereskan keperluan keluarga dan rumah tangga. Tetapi kerja yang mereka lakukan puluhan tahun itu tidak membuahkan kenikmatan batin dan kebahagiaan sejati, sebagaimana perolehan kenikmatan yang merupakan salah satu buah tanggung jawab Tuhan tatkala menciptakan dan memperjalankan manusia agar supaya mereka berjalan dan bekerja. Memasuki pintu ihsan tampaknya memungkinkan mereka bisa mulai meraba kenikmatan jiwa dan kebahagiaan sejati di dalam kerja keras itu.